melupakan sesuatu karena selalu sibuk ngulon yang lain. Sampai sempurnya ngulon yang lain sampai melupakan sesuatu. Sekarang kalian saking sibuknya nulis ya, belajar sampai lupa makan. Itu istibat, ya. Ya. Istibat menurut apa ini? Bahasa. Melupakan sesuatu. Karena kan sibuk urus yang lain. Menurut istilah ahli nahwu, istighfar adanya istim yang mendahului ambil yang seharusnya menjadi miliknya. Seandainya tidak sibuk beramal, pada domir yang kembali kepada niat, atau pada sistem yang mutlak pada domir yang kembali pada ini. Seandainya tidak sibuk beramal pada domir yang kembali padanya, atau pada sistem yang untuk pada domir yang kembali padanya. Saya ulangi lagi, istilah yang ialah adanya sistem yang mendahului ambil yang haruslah yang selalu kita memiliki. Seandainya tidak sibuk beramal pada domir yang kembali padanya, pada istim tadi, atau pada istim yang buka pada domir yang kembali pada istim tadi. Dua, rukun-rukun istighfar, rukun istighfar. Nya suatu jumlah dikatakan istimewa. Suatu jumlah dikatakan mengalami istimewa. Jika terdapat tiga rukun istighol berikut ini. A. مسؤول عن dalam huruf isim yang mendahului amil. B. مسؤول مسؤول dalam huruf amil yang melupakan isim yang mendahulunya karena sibuk mengurus domir sesudahnya. Amilnya masgul ialah amil yang masgul dalam huruf ialah amil yang telah isim tadi ya. Amil namanya masgul ya. Amil yang diakhirkan dari isim. Nanti kita contohkan ya. Perintahnya ya. Mas'ul dalam huruf amil atau amil yang diakhirkan dari isim. T. مسؤول به سلام برام ضمير أو اسم يمضاف pada ضمير yang kembali pada isimnya isim sebelumnya ya. Dhamir atau mudhaf pada dhamir atau yang mudhaf pada dhamir yang kembali kepada isim sebelum disebut mas'ul bi. Contoh. Zaidan Ibrahim. Dalam kitab surat Zaidan Ibrahim. Zaid pukul dia. Sehingga disebut Mas'ul Anhu. Ibrim disebut Mas'ul. Hu berbeda Mas'ul. Tapi sehingga Ibrim hu termasuk jumlah yang mengalami Istiqol. Contoh yang kedua, Zaidan Zorabtu Hulama. Zaidan disebut Mas'ul Anhu. Ayolah sistem yang mendahului akhirnya, ya. Zorab itu sebut Mas'ul, Amil. Ulama yang mudhaf pada domir, yang kembali pada sebelumnya disebut Mas'ul Fi. Jadi Mas'ul Fi itu berupa domir atau yang mudhaf pada domir yang kembali pada sebelumnya. Tadi kali yang pertama, Idris Hu. Domir yang kembali pada sebelumnya, jadi Zaidan. Kalau ulama hu yang mudhaf pada dhamir yang kembali pada isim sebelumnya, yakni Zaidan. Assalamualaikum. Paham? Ya, harus paham. Baru mengenal rukunnya. Di masing-masing rukun ada aturan lainnya. Ya, penyertian juga, rukun juga, nah. Berhubungan. Tiga. Tiga lagi. Hukum Mas'ul Anhu. Mas'ul Anhu. Mas'ul Anhu, ya. Kalau kalian paham ini, nanti kalau laku berikutnya tinggal di slide itu. Ya. Bawahnya. Ada lima hukum. Untuk Mas'ul Anhu. Thank you. Nah, wajib dibaca nasab. Jika terletak setelah hal-hal berikut ini, wajib dibaca nasab jika terletak setelah hal-hal